فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله الحداد وأولي هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة وفي رأسكم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وتوفى عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بتصدق بما تحب وبما يعز عليك لتنال البر. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبالإيثار على نفسك عند الحاجة لتسير من المفلحين. وعليك بالإصرار بالصدقة، فإن صدقة السر تدفئ غضب الرب وتضاعف على صدقة العلانية بسبعين ضعفا، وتسلم من التطرق الرياء المفسد للأعمال. ولا تدع أن تتصدق كل يوم بشيء وإن كله وباكر به، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. وعليك بالتصدق بما تحب وبما يعز عليك. Dan hendaknya kamu bersedekah dengan apa yang kamu senangi dan dengan apa yang mulia padamu. Litanalal birra, supaya kamu mendapatkan albir, kebajikan. Qala Allahu ta'ala lan tanalul birra, Allah berfirman tidaklah kamu menggapai, mencapai itu bir, hatta tunfigu, sehingga kamu menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan harta, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu cintai. Kalau bersedekah, jangan sedekah dengan sesuatu yang terendah atau yang tidak berharga. Cari yang paling bagus, bahkan yang paling kamu senangi, bahkan kalau perlu yang kamu paling perlukan, kamu butuhkan. Ketika kamu bersedekah dengan yang demikian ini, maka kamu akan mendapatkan albir, kebaikan. Ulama mengartikan albir di sini adalah al-jannah, surga, atau tempat yang tertinggi ada di surga. Karena itu Allah berfirman, lan tanalul birra, kamu enggak akan bisa mencapai bir, surga atau tempat yang paling tinggi di surga, sehingga kamu mau menginfakkan hatta tunfigu mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu cintai. Ketika ada seorang sahabat mendengarkan ayat ini, kebetulan dia saat itu mempunyai satu kebun yang sangat istimewa, hasilnya sangat bagus, yang disebut Bayruha. Maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, ya Rasulullah, aku cinta kepada kebun itu Bayruha, itu sangat menguntungkan bagi aku, dan aku nyatakan aku sedekahkan itu ya Rasulullah. Paham ya? Dia tahu harga surga lebih mahal daripada harta bendanya dia. Langsung spontan dia menyatakan, aku sedekahkan itu Bayruha, karena itu paling berharga milikku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, jadikanlah itu hasilnya untuk kerabat kamu yang memerlukan, kerabat kamu yang miskin. Kalau sekarang kan langsung diterima aja ya, diserahkan kepada tokoh sekarang, terima kasih, tumpuk-tumpuk sertifikatnya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW jadikan itu semuanya untuk memenuhi keperluan, hajat family kamu, keluarga kamu yang miskin. Begitulah para sahabat Nabi, spontanitas mereka tadi itu menjadi orang yang siap mengeluarkan, mensedekahkan harta yang paling berharga dari miliknya. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ada seorang di antara para sahabat Nabi yang diberi hadiah. Saat itu diberi hadiah kepala kambing. Makanan berupa kuah kepala kambing. Ketika setelah diterima, dia sebetulnya perlu karena dia orang miskin. Tapi dia memikir, saudara saya ada yang lebih memerlukan ini. Kehidupannya lebih sengsara daripada aku. Keluarganya juga sangat lebih memerlukan daripada ini. Dikirimkan kepada keluarga tadi itu. Diterima. Setelah diterima, yang kedua ini juga mikir, ya Allah, temanku ada yang lebih memerlukan ya. Dikirimkan kepada teman yang ketiga. Terus keempat, kelima, keenam, sampai kembali kepada pengirim pertama. Jadi tawaf ini kepala kambing. Kaget dibuka, loh, ini saya kasihkan itu. Jadi keliling, kenapa? Satu sama lain, mereka memikirkan keadaan saudaranya. Dia menyatakan lebih perlu daripada yang lainnya. Kalau sekarang kita kan enggak. Masuk kamar, kita kunci, kita habisin. Keluar tengkorak sudah. Inilah. Merupakan satu amalan yang sangat hebat mereka. Sehingga mereka tadi itu menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan keperluan saudaranya, walaupun dirinya juga perlu, walaupun dirinya juga membutuhkan. Allahu Akbar. Diceritakan oleh Hudzaifah Al-Adawi, di saat peperangan Yarmuk, dia mencari kurban daripada peperangan dengan membawa air. Biasanya orang yang sakit dengan karena pedang atau panah atau tombak yang masih hidup perlu air, haus. Orang nazak itu Pak sekarat haus biasanya. Untuk diusapkan, didinginkan badannya dengan air dan diminumkan, begitu. Dia cari keluarganya, sepupunya, Ibn Ammin lahu. Sampai akhirnya ketemu. Asgik, mau minum. Jadi kurban dia, sakit parah sudah. Mau minum. Ya, menganggukkan kepala, udah nggak kuat dia. Ketika akan minum, ada korban lain yang menyatakan, gitu, air. Ini korban ini yang mau dikasih minum masih sempat berkata, itu lebih perlu sama aku daripada aku. Tolong dia dulu. Setelah itu baru kembali ke sini, kata dia. Aku biarkan dulu, kata dia. Aku masih bertahan, kata dia. Lari, untuk menolong yang kedua ini karena dapat perintah daripada sepupunya. Mau nolong yang kedua, mau diminumkan, ada lagi yang lainnya. Ah, ma, air, air. Kata yang kedua, sana dulu, itu pasti lebih parah sakitnya daripada aku, kata dia. Aku masih sanggup bertahan. Lari dia kepada yang ketiga, sampai di ketiga udah mati duluan. Kembali yang kedua mati, kembali yang pertama mati. Allahu Akbar. Di akhir hayat, di detik-detik akhir, dalam keadaan sekarat, masih memikirkan keadaan saudaranya. Ini yang masih hidup kadang-kadang, Allah, kejem saudaranya sekarat, gak dipikir. Masih menikmati. Tidaklah demikian orang yang beriman, saudara. Orang yang beriman itu peduli dengan saudaranya. Sampai Nabi memberikan gambaran, wallahi la yu'minu man bata syab'an wajaruhu ja'i' wahuwa ya'lamu. Demi Allah, tidak menjadi orang itu beriman sesungguhnya yang dia masih tidur malam hari dalam keadaan nyenyak dan kenyang, membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan dan dia tahu keadaan itu. Nah, begitu orang mukmin. Karena itu, orang-orang yang mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu adalah orang yang paling peduli dengan saudaranya. Bahkan dirinya tadi itu ngalah. Yang penting saudaranya bisa teratasi. Allah. Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang ada di Kebon Agung. Kalau Anda berziarah di Kebon Agung, ada makamnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Itu Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, orangnya enggak banyak bicara. Ya. Dia, beliau tadi itu kalau sudah berdakwah langsung lewat hal. Enggak banyak nasihat. Orang-orang dulu itu banyak kalau kerja pakai celana pendek. Habib Alwi membuatkan celana panjang. Didatangi mereka. Ingin kerjanya berkah, jangan membuka aurat kalau bekerja. Nih, dikasih celana panjang. Orang langsung ganti. Kalau sekarang kan enggak sehat. Gunung Kelut meletus, datang ke sana, nasihat suruh sabar. Kata orang sana, enggak perlu nasihat, perlu makan. Kasih keperluan mereka. Itulah Habib Alwi. Habib Alwi itu diantaranya, beliau ini, kalau sudah mendekati hari raya, beli banyak baju, sarung, begitu, pakaian, dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Sehingga di kota Pasuruan ini, enggak ada orang miskin yang tidak berbaju baru kalau hari raya. Dibagi-bagi sama Habib Alwi. Udah, semuanya dapat, tinggal satu baju baru dipakai sama Habib Alwi, waktu itu mau berangkat ke masjid untuk hadir sholatul id. Baru keluar dari rumah, ada yang nunggu orang miskin. Kata orang miskin ini, Beb, sarung bagian ana mana? Loh, udah ana bagi semuanya. Ana belum dapat bagian. Nih, masih sarungnya lama. Belum dapat kamu? Belum. Masuk ke dalam. Enggak ada baju baru kecuali yang dipakai. Diambil baju. Enggak ada sarung baru kecuali yang dipakai. Diambil sarung lama, dia ganti sarung yang lama, yang baju dikasihkan si miskin. Kira-kira kalau sarung Anda sama rendah, bisa gak gitu? Bagi-bagi cari sarung yang kelasnya kelas serbet. Itulah orang-orang yang mendapatkan derajat albir, derajat yang sangat tinggi ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diceritakan seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Dia membawa satu kain yang ditenun bagus sekali. Dibawa kepada Nabi, "Ya Rasul, ini hasil buatan tenunan tangan saya, ya Rasul. Saya minta Anda pakai, ya Rasul." Bagus. Nabi pakaiannya enggak ada yang bagus, saudara. Ini kebetulan bagus, dipakai sama Nabi. "Oh ya, terima kasih," kata Nabi. "Perlu seorang pemimpin. Pakaiannya bagus, dikasih, dipakai sama Nabi." Kemudian Nabi SAW memakai itu, dibuat sarungnya saat itu. Ada satu orang usil, "Ya Rasulullah, bagus ya, kasihkan saya ya Rasul." Lah Nabi ini kalau dimintai tidak pernah nolak, Pak. Nabi itu tidak pernah bilang la. Kalau dimintai tolong, dimintai bantuan, tidak pernah menyatakan tidak. Nabi itu tidaknya cuma di la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dimintai tolong, iya terus Nabi itu. "Kasihkan aku ya Rasul, aku perlu ini ya Rasul." Sahabat gergetan semuanya. Waduh, ini orang tidak benar ini. Baru Nabi pakai yang bagus, langsung begitu. "Oh kamu seneng, dikasih sama Nabi." Langsung ditegur sama sahabat. "Jangan gitu kamu itu. Masa kamu itu begitu? Untuk Rasulullah biarlah Nabi sekali-kali tampil dengan yang bagus begitu. Kok kamu minta? Diam, kamu kan tahu bahwa Rasulullah gak pernah menolak kalau dimintai." Orang ini tertawa. Paham gak kamu? Saya minta kawinnya, kainnya Nabi ini bukan untuk aku pakai. Yang dipakai sama Nabi ini bukan aku pakai, aku simpan untuk menjadi kafanku nanti kalau aku mati," kata dia. Jadi lain kalau kita. Kalau kita kan enggak, kalau dapat yang bagus, bagus itu boleh enggak minta dikasih, dijual lagi. Ini orang tahu bagaimana Nabi dan berkah dari Nabi diminta, tapi disimpan untuk kafannya dia. Akhirnya menjadi kafannya dia ketika dia mati. Allah. Begitulah orang-orang yang hebat, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah. Kemudian wabil ithar, dan hendaknya kamu tadi itu lebih mementingkan ala nafsik terhadap diri kamu endal hajah ketika kamu perlu. Lebih mementingkan saudara kamu daripada diri kamu, litasira, supaya kamu menjadi minal muflihin, dari golongan orang-orang yang beruntung. Ithar tadi itu. Nanti akan kita ceritakan bagaimana ithar ini. Hah? Masya Allah. Pernah Nabi SAW kedatangan satu orang. Orang ini berkata, "Inni majhud. Ya Rasul, saya perlu bantuan sekarang. Belum makan, belum istirahat, belum itu, belum ini." Walhasil, udah ngeluh. Akhirnya Nabi nyuruh satu orang, "Coba kamu tanyakan, kan istri punya, Nabi mempunyai beberapa istri. Tanyakan sama istriku, fulan, fulana, fulana itu, ada gak rezeki di rumahnya untuk menghormati tamu ini?" Datang ke sana, gak ada apa-apa, yang ada cuma air. Yang kedua, air. Yang ketiga, air. Nih, gambaran bagaimana kehidupannya Nabi, keluarganya Nabi. Nabi itu bukan berarti orang yang memanjakan diri dan memanjakan keluarga. Yang siap mendampingi Nabi adalah perempuan-perempuan yang siap berkorban. Itulah istrinya Nabi. Datang ke rumah si fulan, gak punya apa-apa, air. Yang kedua air. Yang ketiga air. Coba anak ente kalau jadi istrinya Nabi, mungkin minta cerai. Karena itu istrinya Nabi itu adalah perempuan yang istimewa. Siap, yang penting jadi istrinya Nabi. Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Kadang-kadang mereka jarang makan. Tapi siap menanggung, itulah tugasnya Nabi. Dan itulah tugas sebagai istrinya Nabi. Karena itu goblok kalau ada orang enggak menghormati istrinya Nabi. Apa urusannya dia? Apa pengorbanannya dia? Hah? Tuh lihat. Kemudian, karena udah enggak ada, Nabi ini enggak pernah nyimpen, Pak. Untuk esok hari enggak pernah nyimpen, enggak seperti kulkasnya kita. Tempe untuk 3 hari udah ada. Tahu ada. Lombok ada. Enggak ada di zaman Nabi itu. Akhirnya, karena sudah enggak ada, Nabi SAW mengumumkan kepada yang ada di situ, siapa ya di antara kamu bisa menghormati tamu ini? Aku enggak punya apa-apa untuk menghormati tamu ini. Ayo, siapa yang punya untuk menghormati tamu ini? Ada satu orang enggak kaya, dari orang Ansor, dia nyeletuk, saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Oh iya, Anda tidur di rumahnya dia ya. Nabi berkata kepada tamunya, ya ya Rasul, terima kasih, ayo ke rumah. Lari dia ke rumahnya duluan, ngomong sama istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kata istrinya, enggak ada, cuma makanan untuk anak-anak kita ini. Gimana ini? Udah, enggak apa-apa. Kan untuk esok hari, kan anak kita perlu makanan itu, malam ini tamu kita lagi perlu. Besok kita cari untuk anak kita. Ya, ya. Oh ya, sudah, enggak apa-apa. Ini tamunya Rasulullah, harus kita hormati. Cuma untuk satu porsi. Lah, kamu enggak bisa makan loh nanti. Enggak apa-apa, gini loh. Taruh makan. Ditoto, ditata, begitu, dirapikan. Nah, nanti ketika kita ajak masuk ke dalam, waktu itu malam hari, kamu tiup itu lampunya. Lampunya pakai minyak, lampu gas. Terus, ya udahlah, tugas kamu begitu. Oh iya, ditaruh ini tempat tamu ya, ya dikasih makanannya. Di tempatnya dia dikasih piring kosong. Paham nih ya? Ayo, mari makan, mari. Dimatikan lampu, blep, ya Allah lampunya mati, enggak apa-apa ya, oh enggak apa-apa, ayo makan, dia pura-pura makan, tamunya makan, saya itu 2 hari belum makan misalnya, yang ini kecapat dok, si tamu enggak tahu kalau dia pura-pura makan, si tamu, Masya Allah, ente, karena lapar, akhirnya malam itu, tamu tidur nyenyak dalam keadaan kenyang. Dia sama istrinya lapar, gak bisa tidur. Allah. Akhirnya pagi hari ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi berkata, Allah kagum dengan apa yang kamu lakukan sama istri kamu tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Ini ya Rasul, Masya Allah, Allah memuji kamu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang yang lebih mementingkan saudaranya, keperluan saudaranya, walaupun dirinya juga perlu. Tuh lihat bagaimana. Itulah yang terjadi ada di zamannya Nabi. Indah kalau begitu. Lah kalau sekarang kan ambisi semuanya, egois semuanya. Yang penting saya kenyang. Peduli apa yang lainnya lapar. Yang penting aku sehat, mau mikir apa yang lainnya sakit. Yang penting aku kaya, sekalipun dengan merugikan yang lainnya. Tidak demikian, saudara, kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bil israr bil sadaqah. Dan hendaknya kamu merahasiakan dalam bersedekah. Fa inna sadaqata sir tudfi'u ghadab ar-rabb Karena sesungguhnya sedekah rahasia itu akan mematikan murka Allah. Wa tudha'af 'ala shadaqatil 'alaniyah, dan dilipat gandakan sedekah rahasia itu atas sedekah terang-terangan, bisa bi'ina dhi'fa, dengan 70 kali lipatan. Wa taslam, dan selamat sedekah yang rahasia itu min tatarruqir riya'il mufsid lil a'mal, daripada datangnya riya, penyakit riya yang merusak amal-amal sehingga ditolak oleh Allah. Hah? Kalau sedekah itu jangan kepingin ditahui sama orang. Dirahasiakan. Shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi. Sedekah sir itu mematikan daripada murka Allah. Mungkin kemarin sudah saya ceritakan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wali kota Madinah saat itu, dia tadi itu merasa di kota Madinah gak ada orang miskin. Kenapa? Gak ada minta-minta. Orang miskin yang ada di sana bukan gak ada, ada. Cuma dia tadi itu setiap malam mau sholat subuh atau sholat tahajud, dibuka pintunya ada kiriman. Ya beras, ya gula, ya itu, beberapa hari ada di situ. Jadi tercukupi mereka. Ada peminta, dia menyangka itu kiriman pemerintah. Masya Allah, pemerintah kita ya, jamin rakyatnya yang miskin-miskin. Itu berlanjut tahunan. Enggak ada yang tahu, si miskin menyangka dari pemerintah, si pemerintah menyangka rakyatnya cukup semua, yang enggak ada yang minta-minta. Sampai akhirnya meninggal saat itu Sayyidina Ali Zainal Abidin yang tinggal di kota Madinah. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, cucunya Rasulullah. Setelah meninggal, dapat beberapa hari udah numpuk orang-orang yang miskin yang minta-minta. Banyak yang muncul. Loh, kaget. Kok mendadak banyak yang miskin? Kata si pemerintah. Ternyata si fakir miskin ini udah gak mendapatkan lagi kiriman itu. Wah, pemerintah kita kok memberhentikan bantuannya. Setelah diklarifikasi, bukan pemerintah yang ngirimkan sebagaimana yang disangka oleh fakir miskin, bukan rakyat Madinah yang kecukupan saat itu, ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin yang setiap saatnya memperhatikan keperluan fakir miskin seluruh kota Madinah saat itu. Itu enggak diwakilkan, dipikul sendiri. Yang jadi saksi, yang memandikan jenazah, terlihat hitam ada di pundak Sayyidina Ali Zainal Abidin, bekas pikulan daripada itu semuanya. Enggak kepingin diketahui, enggak panggil wartawan, enggak masuk di dalam koran bahwa ini telah mensedekahkan sekian itu dan ini. Enggak ada yang tahu. Tahunya setelah mati. Nah, inilah bagaimana sedekah sir. Hah? Sebenarnya sedekah itu walaupun terang-terangan juga bagus. In tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kamu terangkan sedekah bagus, enggak apa-apa. Kamu samarkan sedekah, enggak ada yang tahu, itu lebih bagus. Itu baik bagi kamu. Ulama sebagian berkata kalau sedekah wajib zakat yang terang-terangan supaya ditiru sama orang. Atau untuk memberikan contoh, ini mau bangun masjid, ada kelompok orang-orang yang cukup, satu memberikan contoh, saya 50 juta, supaya yang lainnya juga keluar, untuk ngasih contoh. Nah, itu gak apa-apa, terang-terangan sedekah begitu. Tapi kalau sudah sedekah itu dilaksanakan, lebih baik samar, dirahasiakan. Kalau wajib, enggak apa-apa terang-terangan. Seperti zakat fitrah, zakat wajib, kurban, enggak ada masalah. Tapi kalau yang sunnah, janganlah kamu terang-terangan. Kecuali untuk jadi contoh. Termasuk 7 golongan orang yang istimewa nanti di hari kiamat. Rajulun tasaddaqa biyamini fa'akhfaha hatta la ta'alama shimalu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, disamarkan, dirahasiakan, sampai yang di sebelah kiri enggak kenal. Begitu orang dulu. Hah? Sedekah rahasia itu lebih utama. Dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. 70 kali lipat. Tapi jangan didik. Rahasia. Melbune 50 rupiah. Lah kalau Anda miskin enggak apa-apa. Hah? Banyak rahasia itu hebat. Akhir rahasia, titik rahasia kebongkar beditmu. Baik. Wala tada anta tasaddaq kull yawmin bi syai'in, dan janganlah kamu ninggalkan kamu bersedekah setiap hari dengan sesuatu, wa in golla, walaupun sedikit. Wa bakir bihi, dan berpagi-pagilah untuk bersedekah. Fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah, karena sesungguhnya bala itu tidak melangkahi sedekah. Setiap hari itu jangan enggak sedekah. Pagi-pagi sedekah. Oh, ada tetangga yang miskin. Subuh-subuh kalau perlu sedekah. Niatkan ini untuk saya, ini untuk keluarga saya, ini untuk anak saya. Misalnya sing 50 untuk kamu. 50.000. Kalau perlu 1 juta. Yang 1 juta untuk, yang 50 untuk istri kamu, untuk anak-anaknya kamu, biar selamat, untuk keselamatan anak saya. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kepingin selamat, anjing gila ditaruh. Kepingin selamat, bodikat. Kepingin selamat sedekah, karena Nabi menyatakan fa innal bala la yatakhattas sadaqah, karena sedekah itu tidak, karena balak tidak melangkahi sedekah. Paham tak maksudnya? Nih, kalau kamu semakin pagi kamu sedekah, jam 5 sedekah, subuh, sama jam 10 sedekah. Lah, mulai subuh sampai jam 10 ini rentan, karena enggak, kamu belum sedekah. Jangan-jangan sebelum jam 10 ada balak nanti yang turun. Tapi kalau pagi kamu sedekah, insya Allah hari itu akan selamat. Insya Allah hari itu akan selamat. Sedekah. Isu-isu. Ya, isu-isu sedekah. Cuma yang ngono. Jangan nanti isu-isu jadi wong jauh kon. Subuh terus subuh didok-dok. Ya tangi wongi ngamuk. Nah jangan begitu maksudnya di sini. Jadilah orang yang dermawan. Pagi-pagi bangun tidur langsung. Siapa ya yang perlu aku bantu? Tetangga saya, family saya, keluarga saya, murid saya, orang dekat saya, siapa ya? Langsung saat itu kamu laksanakan. Disitulah kamu akan menjadi orang yang dijaga oleh Allah, berkat sedekah kamu, berkat perhatian kamu kepada orang yang memerlukan. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya, semenjak hamba tadi itu selalu membantu saudaranya.